السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، والحمد لله والدنيا ثم تلقى نعمة لله سبحانه وتعالى. Di malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di Masjid Al-Ikhlas ini. Bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya sayyid tawassul min haqqi tawassul min sabr. Dari wasiat wasiati dengan al-haq, kebaikan, serta saling wasiat wasiat di dalam kesamaan. Karena merupakan kewajiban setiap muslim untuk sebagiannya dengan sebagian yang lain saling memberikan nasihat, di mana agama Islam ini memang dibangun di atas dasar nasihat. Sehingga dalam sebuah hadis disebutkan hidup nasihat. Agama ini adalah nasihat. Dan sehingga barakallahu fikum, agama Islam, ajaran Islam yang dibangun di atas saling nasihat, menasihati yang satu dengan yang lainnya, saling ya dengan penuh kejujuran menghendaki menginginkan kebaikan untuk sesama kaum muslimin. Ikhwani fi din rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan kembali menyinggung permasalahan yang penting untuk sering dan sering kita mengingat dan mengulang permasalahan ini, yakni pembahasan mengenai keikhlasan. Pembahasan mengenai keikhlasan, karena yang namanya ikhlas, mengikhlaskan amalan, mengikhlaskan ibadah, adalah aslul din, pokok daripada agama ini. Sangat banyak di dalam Al-Quran ayat yang memerintahkan kita untuk mengikhlaskan amalan-amalan kita. Dalam Az-Zumar ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din." Beribadahlah kamu kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya agama. Dalam Al-Zumar ayat 11, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Katakanlah sesungguhnya aku diperintah untuk aku ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya agama. Dalam Az-Zumar ayat 14, Qul illaha a'budu mukhlishan lahu ad-din. Katakanlah, ya Allah, aku hanya beribadah kepadanya dengan mengikhlaskan untuknya agama. Ya, jadi barakallahu fikum, yang namanya keikhlasan, mengikhlaskan amal-amal kita semata-mata untuk Allah. Ini adalah sekali lagi pokok dari agama dan juga adalah asrul qabulil a'mal indallah. Pokok bisa diterimanya amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di bulan Syahban ini, kemudian nanti insyaallah semoga Allah menjadikan panjang umur, bisa mendapat di bulan Ramadan. Di situ kita barakallahu fikum akan bertemu dengan berbagai macam amalan-amalan, puasa, salat tarawih, tilawatul Quran, sedekah dan seterusnya. Baik, banyaknya amalan ini tidak akan bermanfaat jika tidak diiringi dengan keikhlasan. Maka perlu untuk terus dan terus kita mengoreksi, mengevaluasi tentang niatan-niatan hati kita. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la yanfa'u qawlun wa 'amalun illa bi niyyatin, wa la yanfa'u qawlun wa 'amalun bi niyyatin illa bima wafaqa as-sunnata. Tidak akan bermanfaat ucapan dan amalan kecuali dengan niat yang benar. Kita banyak berpikir, banyak tilawah Al-Quran, kemudian banyak pula beramal, sholat misalkan, infak misalkan, itu tidak akan bermanfaat, tidak akan bermanfaat illa ini yang kecuali dengan niat yang benar, ikhlas. Sementara ucapan, amalan dan niat yang ikhlas tadi tidak akan bermanfaat kecuali dengan amalan yang sesuai dengan sunnah. Jadi memang ini dua perkara harus nanti terpenuhi. Hati kita ikhlas di dalam beramal, semakin mengharap ridha Allah, kemudian juga amalan yang kita kerjakan itu muwafiq dengan sunnah, cocok yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada keikhlasan tadi. Perkara ikhlas ini mengikhlaskan amalan untuk Allah SWT, ini perkara yang azim, perkara yang besar, berat bagi seorang hamba. Jadi mungkin ringan diucapkan ikhlas, tetapi ketika di dalam mengamalkan suatu amalan, berat seorang itu bisa terus membersihkan niatannya. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir, ما قل من يعمل لله تعالى خالصا لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. Alangkah sedikitnya seorang yang beramal untuk Allah secara ikhlas. Ya, alangkah sedikitnya kata beliau orang yang beramal untuk Allah secara ikhlas. Kenapa? Kata beliau, لِأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ, karena kebanyakan manusia يُحِبُّونَ ظُهُورَ عِبَادَتِهِمْ, senang cinta untuk terlihat ibadahnya, untuk nampak dan terlihat diketahui oleh orang lain tentang ibadah-ibadahnya. Ya, jadi ini ya sebuah nasihat dari beliau rahimahullah yang sudah mengkaji tentang bagaimana penyakit-penyakit di hati seorang hamba. Jadi mayoritas kita itu akan senang kalau diketahui ibadahnya. Ya. Diketahui kalau kita itu tilawah Qur'annya banyak, puasanya ya, puasa sunnahnya banyak, qiyamul lainnya kuat dan seterusnya. Akan senang jiwa itu ketika amal-amal dari itu nampak dan diketahui oleh manusia. Dan ini tentunya sangat penawaran dengan keikhlasan. Karena ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal. Dan bagi dia sama saja apakah diketahui atau tidak diketahui amalannya. Barakallahu fikum. Makanya, kadang di antara tanda kalau kita itu ada kotoran-kotoran niat di dalam amalan kita adalah ketika kita beramal saleh, kemudian kita sudah sembunyikan amal tadi, kita tidak ceritakan, kita tidak beritahu orang, sudah saya sembunyikan amal saya. Tapi ketika orang lain menyikapi kita sebagaimana orang biasa, dianggap seperti orang yang amalannya sedikit, ya biasa-biasa saja, kita masih tersinggung, belum tahu dia siapa saya. Saya itu Senin Kamisnya puasa terus nih. Ya, dan tiralah bulan, ya satu bulan pasti khatam. Soal malamnya tak pernah telat. Kok ya, saya bisa melakukan seperti itu? Ada ketersinggungan. Ya, berarti apa? Di situ ada kotoran niat. Kalau memang ikhlas, manusia itu menyikapi kita dengan sikap apapun, ujian, celaan, biasa-biasa saja, dan seterusnya, tidak ada beda bagi kita. Karena yang kita sebagai yang kita itu sedang taat kepadanya semata-mata Allah semata. Allah yang kita harapkan ridha Allah, tidak kemudian pujian dan sanjungan dari manusia. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Datang seorang lelaki kepada Nabi صلى الله عليه وسلم. فقال lelaki ini berkata, يا رسول الله أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda terhadap seorang lelaki yang dia berperang turut dalam jihad fi sabilillah, apa yang dia harapkan? Dia mengharapkan pahala sekaligus sebutan dari manusia. Jadi, saya ingin dapat pahala, juga saya ingin disebut, sehingga nama saya harus terkenal fulan untuk berjihad dengan gagah berani dan seterusnya. Malah, apa yang akan diperoleh? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la shay'a lahu, tidak ada perolehan sama sekali. Artinya tidak dapat pahala apa pun orang yang seperti itu niatannya dalam berjihad. Fa'adaha alaihi thalatha marrat, lelaki tadi mengulang pertanyaan tadi sampai tiga kali. Semuanya dijawab sama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la shay'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Hingga kemudian Nabi tutup dengan sabdanya, Inna Allah la yakbal minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tuziya bihi wajhullah. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang amal tadi ikhlas dan semata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi amal itu tidak akan diterima di sisi Allah sampai betul-betul murni ikhlas semata-mata mengharapkan ridha-Nya. Kalau masih ada kotoran-kotoran niat, ujian, sanjungan, ya agar dipuji, agar mendapatkan posisi kedudukan, dikatakan alim, dikatakan soleh, dikatakan orang yang taat dan seterusnya, maka sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, nasyai'alahu, dia tidak akan memperoleh apapun. Tidak akan memperoleh apapun dari tilawah Qur'annya, dari sholat malamnya, dari puasanya, dari sedekahnya, dan amal-amal yang lain. Sampai dia betul-betul khalisan waktu dia bihi wajhullah, sampai dia ikhlas dan semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah beratnya. Subhanallah, kita mengalahkan jiwa untuk mau beramal, itu sudah berat. Yang lebih berat dari itu bagaimana menata hati agar ikhlas. Disitulah ujiannya orang-orang yang tidak beramal soleh. Ya kan? Jadi kita mengalahkan jiwa untuk beramal saja sudah berat. Ya, untuk sholat, malam, bangun, butuh. Ya, kita mengalahkan jiwa kita agar mau mengerjakan ibadah tadi. Agar bisa sholat berjamaah subuh dan seterusnya, agar bisa mengamalkan dan mengamalkan itu, butuh dia memaksa jiwanya untuk mau beramal. Dan kemudian lebih berat lagi daripada itu semua adalah menata hatinya agar betul-betul ikhlas baik ketika akan beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Bagaimana dengan ikhlas, mengharapkan semata-mata ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hal-hal lain yang tadi telah disinggung berupa perkara-perkara dunia, ujian, sebutan, dan seterusnya. Dan maka karena beratnya perkara tersebut, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati bi annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah aku mengobati sebuah perkara yang lebih berat atasku daripada niatku sendiri, karena hal tersebut senantiasa berbolak balik atasku. Nah, ini terus berlanjutkan. Terkadang yang awalnya ikhlas kemasukan riya, dilawan lagi datang lagi riaknya, dilawan lagi datang lagi, terus begitu. Jadi tidak ada kemudian istilahnya apa berakhir atau berhenti dari yang namanya memperbaiki niat. Ya, sampai kita nanti wafat, barulah dikatakan ya peperangan dalam melawan menunjukkan jiwa itu berakhir. Selama jiwa masih di kantong badan, masih hidup, rohnya masih di jasadnya, dia akan terus harus berjuang melawan hatinya agar terus bisa ikhlas, lurus di dalam niat amal ibadahnya. Jemaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam seorang menjalani kehidupan di dunia, ya, sebagaimana kita sering mendengar bahwa hikmah dari diciptakannya manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang sering dan sering diingatkan para ulama adalah yang dituntut dari kita di dalam beribadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dituntut dari para hamba bukan semata-mata kathratul amal, banyaknya amal, bukan semata-mata itu. Ya, jadi bukan semata-mata banyaknya amal. Tetapi apa? Lebih dari itu, kita memperbanyak amal, tapi juga harus amal tersebut ikhlas. Tidak ada artinya amal itu banyak kalau tidak diiringi dengan keikhlasan. Oleh karena itu, dalam Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami perlihatkan kepada apa-apa yang dahulu mereka amalkan, yang dahulu mereka kerjakan dari amalan, kemudian kami menjadikannya seperti debu yang terbang. Artinya betul ditampakkan darinya amal itu. Tapi ketika amal-amal itu tidak dibangun di atas landasan keikhlasan, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal-amal itu seperti debu berkembangan, sia-sia, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Ini ketika amalan ini tidak ada keikhlasannya. Barakallahu fiikum. Jadi ini adalah tugas berat bagi masing-masing kita, ya, sekali lagi menundukkan jiwa untuk mau beramal, kemudian setelah itu menata hati agar senantiasa ikhlas lillahi ta'ala. Dalam Al-Mulk ayat kedua, Allah berfirman, alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ayyukum ahsanu 'amala, siapa yang paling baik amalannya. Jadi bukan semata-mata siapa yang paling banyak amalannya. Ya, bukan semata-mata siapa yang paling banyak, tapi apa? Ahsanu 'amala, ayyukum ahsanu 'amala, siapa yang paling baik amalannya. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, yang dimaksud dengan yang paling baik di sini apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling baik, paling benar. Dikatakan amal yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Benar di sini maksudnya apa? Yaitu sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Maka beliau lanjutkan dengan mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Sesungguhnya amalan itu apabila ikhlas tapi tidak benar, tidak sesuai bimbingan Nabi, lam yuqbal, tidak akan diterima. Dan juga sesungguhnya amal itu meskipun benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima sampai amalan tadi kharusan sawaba, sampai amal tadi ikhlas dan sesuai dengan tuntunan atau bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, dan yang namanya keikhlasan tadi semata-mata mengharapkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa syarat harusnya ikhlas di dalam beramal bukan hanya terbatas untuk amalan-amalan seperti sholat, puasa, tilawatul Quran. Tidak terbatas hanya amalan-amalan itu, tetapi apa? Semua jenis-jenis ibadah harus ada keikhlasan di situ. Meskipun ibadah tadi secara zahir mungkin seperti apa? Kaitannya dengan hubungan sosial. Tetapi selama itu adalah perkara yang dicinta di sisi Allah, harus ada keikhlasan di situ. Seperti silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan. Kemudian misalkan apa juga birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Ya kan, berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya. Intinya segala perkara yang dicintai Allah yang merupakan ibadah harus ikhlas di situ. Walaupun tadi mungkin secara lahirnya seperti sesuatu yang sifatnya hubungan sosial, ya suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, kita dengan tetangga, dengan kerabat dan seterusnya. Di dalam kita bermuamalah dengan cara yang baik, di mana di situ dicintai oleh Allah, perintah Allah, maka di situ harus ada keikhlasan. Nah, kadang seringnya kita kalau dalam masalah hal seperti ini, ya niatnya kadang semata-mata karena nggak enak nanti kalau saya nggak begini, nanti orang mengatai saya apa kalau saya nggak kemudian berkunjung ke rumahnya si A, kalau saya nggak membalas si B, kalau saya nggak naik ke ini, akan dikata oleh orang hal-hal yang negatif dan seterusnya. Berarti kan ada motivasi perbuatan baiknya itu sudah bukan ikhlas, tetapi malu diomong orang, malu dikatai orang, malu digosip oleh ini dan seterusnya. Ini yang perlu diluruskan. Jadi walaupun itu perkara yang sifatnya seperti hubungan sosial, selama itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ harus ada apa? Keikhlasan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alayha hatta al-lughma tadha'uha fi imra'atik." Tidaklah kamu menginfakkan sebuah infak yang kamu mengharapkan dengannya wajah Allah, tabtaghi biha wajah Allah, yang kamu menginginkan cari dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali kamu akan diberi pahala atasnya sampai suatu suapan yang kamu letakkan pada mulut istrimu. Jadi sampai perbuatan-perbuatan sepele dalam tanda kutip artinya dianggap mungkin perkara biasa, ya sekedar memberikan makanan, minuman, apa sih artinya misalkan satu butir kurma yang kita berikan untuk keluarga, untuk anak, untuk tetangga. Perkara yang mungkin dia tak biasa. Tetapi ketika ini dilakukannya tertari biha wajah Allah, kamu harapkan dengannya, kamu mencari dengannya wajah Allah. Kecuali pasti kamu akan diberi pahala atas. Jadi ini menunjukkan amal-amal yang seolah itu sebenarnya seperti rutinitas biasa, ya kan, sesuatu yang sudah seperti aktivitas harian yang namanya, misalkan apa, suami itu menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, ya, seorang anak memberikan bir, ya, berbakti pada orang tuanya, berbuat baik kepada tetangga, sanak famili dan seterusnya, seperti sebuah sudah menjadi adat kebiasaan. Nah, itu kalau sekedar biar berlalu begitu saja sebagai adat, kita tidak dapat apa-apa. Tapi ketika dimasukkan di situ niatan tabtaghi biha wajah Allah, engkau mencari dan mengharapkan dengannya wajah Allah, engkau akan diberi pahala dengannya. Engkau akan diberi pahala dengannya. Ibarakallahu fikum. Yang namanya keikhlasan dalam seluruh jenis-jenis ibadah. Sementara segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridai itu semuanya adalah ibadah. Maka berarti butuh kepada kita meluruskan niat dalam hal-hal itu semuanya. Ya ibadah Tuhan, ismul jami'un fitir lima yuhidhuullah wa yarfah minal akwali wa ta'amal al-zahirah wa ta'amilah. Nama yang mencakup segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang tersembunyi. Jadi kalau Allah cinta, maka bagi itu ibadah, maka butuh kepada mengikhlaskan niat, mengharapkan ridha Allah di dalam kita mengerjakannya. Kalau seorang sudah terbiasa di dalam segala aktivitas-aktivitasnya, baik yang ibadah mahdhah, betul-betul murni hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah yang sifatnya tadi hubungan dengan sesama, semua terus dia biasakan ikhlas, ikhlas, ikhlas, menatap hati, menatap niat, agar lurus, agar baik niatnya. Dengan sebab itu, insya Allah akan menjadikan orang tersebut derajatnya semakin tinggi dan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan membedakan seorang hamba dengan yang lainnya. Karena yang satu ini adalah seorang yang terus dia menambah hatinya, jahadatun nafs, jihadi jiwanya agar bisa meluruskan niat, menata hati dan seterusnya. Oleh karena itu disebutkan mengenai sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan tentang beliau oleh sebagian, ma sabaqana Abu Bakr bi katsiri salatin wa siyamin walakinnahu al-jimad waqara fi qalbihi wa nusq fi khalqihi. Tidaklah Abu Bakar itu mendahului kita, artinya derajatnya bisa lebih tinggi dari kita, itu alasannya apa? Tidaklah beliau mendahului kita dengan banyaknya sholat, tidak pula dengan banyaknya puasa. Akan tetapi dengan iman yang menancap kokoh di dalam hatinya dan nusq, keinginan yang baik untuk sesama. Jadi iman yang menancap dalam hati, sehingga senantiasa hadir dalam hati beliau untuk taat pada Allah, ikhlaskan ibadah, ikhlaskan amalan seterusnya. Itu yang membedakan. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa. Jadi mungkin orang amalannya kalau kita lihat, dohirnya biasa-biasa saja. Ya, amalnya seperti itu saja. Tetapi apa yang membedakan tadi? Apa yang ada dalam hatinya? Maka semakin seorang berusaha menghadirkan niat dalam hatinya, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu al-Mubarak rahimahullah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah wa rubba amalin kibir tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang sebenarnya kecil, kecil dalam artian pandangan manusia, cuma apa sih infak misalkan 10.000 sepele, kecil. Rubah amal yang sahir, berapa banyak amalan yang itu kecil, kecil di hadapan manusia, tetapi itu ajimuhun niyah, ia menjadikan amal itu besar nilainya di sisi Allah, niatnya. Sementara rubba amalin kabir usghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang zahirnya kelihatan besar tetapi menjadi kecil karena niatnya. Artinya niatnya rusak di situ. Tercampur oleh kotoran-kotoran niat yang tidak benar. Yang mungkin yang diinfakkan Masya Allah banyak harta, pengorbanan banyak, tapi ketika niatnya tidak lurus, menjadi kecil amalan yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat besar ini pengaruh niat. Jadi membedakan antara yang satu dengan yang lain itu jauh sekali perbedaannya. Jamaah yang kami hormati rahimakumullah, maka dengan seorang ikhlas ketika mengerjakan suatu amalan akan menjadikan amal tadi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga barokah dari amal tadi pun akan menjadi banyak. Ya, amal tersebut menjadi besar, menjadi penuh barokah. Ketika amal tadi dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi shajaratin qata'aha min dhahr at-tariq kanat tubil muslimin. Sungguh aku melihat, kata Nabi, seorang lelaki yang berbolak-balik di dalam surga. Artinya lelaki tadi Allah masukkan ke dalam surga. Sebabnya apa? Karena pohon yang ia potong, di mana pohon tadi itu di jalan yang mengganggu kaum muslimin. Jadi hanya apa? Ranting atau apa begitu, kok mengganggu jalan, dia potong. Maka menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Para ulama menjelaskan, ini bukan semata-mata ranting terus dipotong menjadi sebab dia masuk dalam jalan, tapi apa? Ketulusan niatnya, ikhlas mengharapkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana rahmatnya dia agar kaum muslimin tidak terganggu daripada dalam gangguan pohon ini. Jadi barokah daripada amalan yang ikhlas tadi. Ini disebab dia masuk ke dalam jannah. Juga kisah yang ma'ruf yang tentang anjing yang kehausan, kemudian ada seorang ya wanita yang biasa berbuat jelek fahisyah, menolong dia, menolong anjing tadi, diberi minum, maka menjadi disebab Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ulama terangkan, jadi ini bukan semata-mata amalan memberi minum tadi. Ini bagaimana ya ada rahmat di situ kepada sesama dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Maka ini semua menunjukkan bagaimana kalau suatu amalan itu betul-betul kita jaga keikhlasannya, meskipun mungkin dianggap secara kasat mata amal ringan, sepele, tetapi menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita terus berusaha menjaga hati kita, menata niat kita dalam setiap aktivitas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, baik kita dah mahdhah yang murni hubungannya dengan hak Allah maupun dengan ibadah-ibadah yang ada hubungannya dengan hak sesama. Kita terus menjaga keikhlasan niat kita semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menghindari untuk melaksanakan perintah Allah, mengharapkan ridha Allah, sehingga mudah-mudahan jadi amal kali itu barokah dan yakni menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi bekal kita nanti di hari kiamat ketika tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali apa? Hati yang selamat dengan amal-amal saleh yang dibawa olehnya. kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.